الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالحاضرين رحمكم الله جمع صلاة عيد الفطر tahun 1438 Hijriah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir di tempat ini di kesempatan yang sangat berbahagia. Karena kita sudah menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan. Saum Ramadan yang sudah kita lalui, salat tarawihnya kita isi malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita meyakini betapa besar pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita berbahagia. Namun yang harus diingat, bahagia kita bukan karena kita bisa lepas dari Ramadan, bisa lepas dari saum Ramadan, bisa lepas dari tarawih. Bukan itu bahagianya. Jadi jangan mengatakan alhamdulillah teu tarawih deui gitu. Alhamdulillah teu saum deui ayeuna mah tos bebas. Jangan sampai mengatakan seperti itu. Itu bukanlah ciri sebagai orang beriman. Bahagia kita karena memang kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berada di hari Idul Fitri, hari raya yang memang kita diperintahkan untuk merayakannya bersama-sama. Walitukmilul iddata. Tapi setelah itu jangan lupa sempurnakan bilangan hari-hari yang pernah terhalangi untuk melaksanakan ibadah saum. Apakah itu dengan haid dan nifasnya untuk para perempuan ataupun yang berada di perjalanan terhalang oleh sakit ya ataupun hamil dan menyusui, maka hendaklah menyempurnakan bilangan yang sesuai dengan kita tidak terhalang untuk melaksanakan ibadah saum. Tetapi tidak melaksanakan ibadah saum itu bukan karena disengaja. Karena kalau orang menyengaja untuk tidak melaksanakan saum di bulan Ramadan satu hari saja tanpa alasan yang dibenarkan, maka meskipun dia mengganti dengan setahun lamanya melaksanakan ibadah saum, maka tidak akan terganti. Maka alangkah rugi orang tersebut yang tidak punya ada alasan apapun lalu kemudian tidak melaksanakan saum. Maka pada hari ini saatnya kalau memang terhilap, tidak merasa takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang tersebut hendaklah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak cukup bagi orang yang tidak melaksanakan saum dengan disengaja, tidak cukup hanya mengkodonya saja, tetapi harus dibarengi dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan jangan sampai kita kemudian menunda-nunda apa yang sudah beberapa hari yang tidak kita melaksanakan saum dikarenakan halangan. Jangan sampai kemudian tiba di Ramadan berikutnya, segeralah laksanakan. Dan juga jangan lupa Di bulan Syawal ini juga Allah Subhanahu wa taala menyediakan 6 hari untuk melaksanakan saum sunnah Syawal. Man shoma ramadana summa atbahu sittan min syawalin kana kasiyami dahri. Siapa yang melaksanakan saum Ramadan 30 hari lalu dia menyempurnakannya dengan mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti melaksanakan saum 1 tahun, karena jumlah 1 tahun itu 360 hari. Maka kalau kita melaksanakan saum selama 30 hari di bulan Ramadan, walaupun kemarin jumlahnya 29 ya, tapi tetap Allah mencatatnya sebagai 1 tahun. Allah mengganjarnya dengan 10 kali lipat, maka menjadi 300. Lalu diikuti dengan 6 hari, dibalas dengan 10 kali lipat, maka genaplah jumlahnya menjadi seperti 1 tahun. Maka kita manfaatkan di bulan Syawal ini untuk bisa melaksanakan saum sunnah selama 6 hari. Ya, boleh beruntun ya, terus menerus, ataupun bisa di selang seni. Ya, bisa mau saum Syawal dulu atau mau kodok dulu silakan. Cuman saum Syawal tidak bisa dilaksanakan di bulan yang lain. Hanya di bulan Syawal saja. Walitukabbirullah ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas hidayah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kita bisa melaksanakan saum satu bulan penuh selama bulan Ramadan, bisa melaksanakan tarawih setiap malam tanpa ada yang terlewat. Dan bahkan kita bisa mengeluarkan zakat fitri atau yang kita kenal dengan zakat fitrah. Bahkan kita tambah dengan zakat-zakat yang lain dan sedekah-sedekah yang lainnya. Itu semua merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita mengagungkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah lah yang mesti kita agungkan. Jangan sampai kita mengagungkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita merasa bahwa karena kemampuan diri kita lah, lalu berbangga kepada orang lain, merasa sombong. Betapa kecil, betapa hina diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, apalagi hanya sebatas berbangga-bangga diri dan bersombong-sombong diri dengan pakaian baru yang dipakai. Apa yang kita miliki, tidak ada yang dimiliki oleh manusia selain itu adalah pemberian Allah. Maka jangan sampai kita tergoda oleh setan untuk mengagungkan diri, menyombongkan diri kita di hadapan orang lain. Alus-alus baju gitu ya. Jangan sampai. Ya, karena hari raya itu kata ulama mengingatkan kita laisa al-idu liman saubuhu jadid walakin al-idu liman yasta'iddu liyaumil wa'id. Hari raya itu bukanlah bagi orang yang memakai baju baru. Tetapi hari raya itu sesungguhnya adalah bagi orang yang mempersiapkan diri untuk hari yang dijanjikan. Harusnya ibadah sholat id ini menjadi peringatan bagi seluruh manusia ketika orang-orang keluar melaksanakan sholat di lapangan. Disebutnya juga musholla Rasulullah itu. Tempat musholla, musholla di situ maksudnya lapangan. Keluar bahkan memakai baju yang putih-putih, berkumpul, bahkan seharusnya lebih bagusnya dalam satu kampung itu berkumpul semua. Agar apa? Agar merasakan bahwa ini sebagai pengingat bagi kita akan hari kebangkitan ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya berkumpul dalam keadaan sama, semuanya tunduk patuh ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat-surat yang dibaca, yang disunahkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sholat id, itu adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan hari kiamat. Rasulullah mencontohkan dengan bacaan surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, ataupun dalam kesempatan lain Rasulullah membaca surat Al-Qamar dan juga surat Qaf, yang semuanya berisi tentang kehidupan hari kiamat, tentang kejadian hari kiamat dan kehidupan akhirat, sebagai pengingat bagi kita bahwa sesungguhnya hari raya itu bagi orang yang mempersiapkan diri menuju kepada hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia yang kita tinggali ini tidak akan pernah terasa lama. Dan juga ulama mengingatkan kepada kita, laisal idu liman sawhu jadid walakinnal idu liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang berpakaian baru, walaupun memang pakaian baru itu juga pada intinya kita dianjurkan untuk memperindah diri dengan pakaian yang kita punya. Ya, pakaian yang paling bagus, yang paling yang kita punya, tetapi kan tidak harus baru. Kalaupun kita tidak bisa untuk membeli yang baru, kan masih ada yang lama. Yang penting masih layak untuk bisa dipakai. Tetapi bukan itu yang intinya. Tapi intinya hari raya itu bagi siapa yang ketaatannya itu bertambah. Kita sudah belajar, dididik di bulan Ramadan selama sebulan penuh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian Ramadan itu tidak berbekas. Kita sudah menjadi alumni-alumni dari madrasah Ramadan. Bahkan yang melaksanakan itikaf menjadi alumni-alumni itikaf. Yang akan keluar menuju bulan-bulan berikutnya harus ada bekasnya, harus bertambah ketaatannya. Karena yang biasanya di hari-hari biasa kita melaksanakan 17 rakaat sholat wajib 5 waktu, itu satu hari satu malam dalam 5 waktu. Ya, tapi di bulan Ramadan setiap malam kita dilatih untuk melaksanakan 17 rakaat itu dalam satu waktu. Coba kita hitung. Sholat Isya 4 rakaat. Ya, setelah sholat Isya ditambah dengan sholat sunat setelah Isya, sholat rawatib menjadi 6. Ditambah 11 rakaat tarawih. Ini 17 rakaat. 17 rakaat kita laksanakan dalam satu waktu di bulan Ramadan sebagai latihan. Nah, maka kata Imam Ahmad rahimahullah, rugilah orang yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja, sedangkan di bulan-bulan yang lainnya sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluar Ramadan seperti kuda anu keluar tina gedogan. Ya, atau istilahnya si buta baru melek. Ya, jadi apa aja dilihat. Ya, jangan sampai Ramadan ini jadikan seperti penjara. Sehingga setelah Ramadan menjadi bebas sebebas-bebasnya, wisata kemana-mana, ya, dengan bebas apa saja yang dilakukan, bahkan di malam takbiran saja sudah berapa banyak kemaksiatan dilakukan oleh umat manusia. Ya, walaupun mereka punya alasan untuk takbiran dan sebagainya, ya, tapi ada yang takbiran sambil mabuk, gitu kan, ada. Itu saking sangat miris. Padahal hari raya kita sekarang itu adalah bagi orang yang ketaatannya bertambah, maka mencoba kita untuk mempertahankan ibadah kita, meneruskan yang tadarusnya diteruskan gitu. Maka kata Imam Ahmad, rugi yang taat ibadah nanti dina Ramadan mungkul. Ya, Ramadan mengadak-ngadak tadarus, tapi di luar Ramadan mah tidak pernah tadarus teh. Itu kan? Ya, padahal tadarus itu harus dibiasakan. Jadi paling sulit adalah bagaimana menjaga nilai-nilai Ramadan di 11 bulan berikutnya, sehingga kita mudah-mudahan bisa dipertemukan kembali di Ramadan yang berikutnya. Dan siapa yang tahu dari kita, wallahu a'lam. Mungkin di antara kita yang tidak bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Maka sesungguhnya kita harus merasa sedih ketika ditinggalkan oleh Ramadan. Tamu yang begitu agung yang baru saja pamitan kepada kita kemarin. Ya. Jadi bahagianya kita hari ini harus disertai rasa sedih. Bahagia bercampur rasa sedih. Bahagia karena kita berada di hari raya, tapi pada saat yang sama kita sedih karena ketinggalan bulan Ramadan, ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Para hadirin jemaah rahimakumullah, salah satu pelajaran yang juga perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Ramadan senantiasa mengajarkan kita untuk hidup bersahaja. Hidup apa adanya, tidak berlebih-lebihan. Di Ramadan itu kita belajar untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin yang senantiasa lapar. Kita merasakan lapar dari fajar sampai maghrib. Ya, supaya merasakan lapar yang biasa dirasakan oleh orang-orang miskin, orang-orang fakir, para pengemis. Ya, kita merasakan bagaimana, karena mereka itu sudah biasa, bukan hanya Ramadan saja. Mereka hanya makannya dua kali, satu kali, bahkan untuk mendapatkan satu kepal beras untuk dimasak saja. Di antara mereka, ya saya pernah lihat gitu ya, ada nenek-nenek membawa cucunya, anaknya mengumpulkan biji-biji beras ya, di pasar yang terjatuh. Itu kan biasa kalau di pasar ada yang jatuh-jatuh, dikumpulkan hiji-hiji gitu. Ya, beas deh, biji-biji. Sampai terkumpul itu untuk makan satu hari. Ya, maka sesungguhnya mengajarkan kita, maka sebenarnya salah kalau kita berada di bulan Ramadan, tapi pengeluarannya lebih besar daripada bulan yang lain. Padahal sesungguhnya mengajarkan kita untuk lebih bersahaja. Padahal kan makannya jadi berkurang, jadi dua kali dalam sehari. Buka yang sahur unggul. Yang hari-hari biasa makan biasanya tilu kali. Ya encan baso na, encan somai na gitu kan. Tambahan-tambahan na seher. Ya, tapi naha gitu. Bulan Ramadan malah bertambah pengeluaran. Karena itu tadi, ketika buka itu segala dikumpulkan. Gitu kan, kolak na, es campur na, ya gorengan na, segala rupa. Sehingga lebih banyak pengeluaran yang dikeluarkan dibanding bulan-bulan yang lain. Padahal Ramadan itu mengajarkan kita untuk lebih bersahaja, untuk lebih zuhud terhadap dunia. Ya, karena dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih rendah daripada satu sayap nyamuk. Bahkan Rasulullah itu ya, meninggal wafat, ya, tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan harta yang banyak. Ya, beliau hanya meninggalkan satu buah bighal, keledai yang biasa dikendarai beliau, dan juga meninggalkan senjatanya, dan meninggalkan satu tanah yang juga itu disedekahkan kepada Ibnu Sabil, kepada orang yang habis berbekalan di perjalanannya. Tidak meninggalkan harta yang banyak. Bahkan Rasulullah rumahnya sangat sempit. Kalau tidur membekas karena tikar kasarnya. Jadi punggungnya itu garet-garet, jadi berbekas. Sampai Rasul sholat, itu kan kaki Aisyah menghalangi tempat sujud Rasul, disingkirkan. Ya, ketika Rasul cengkat, aku iya deh, non. Menghalangi lagi kakinya itu. Jadi menunjukkan apa? Betapa sempit. Ya kan, kamar Rasulullah sallallahu. Ya, Rasulullah SAW justru dalam keadaan hidup yang sederhana, ya, merasa bahagia, merasa tenang. Karena sesungguhnya kebahagiaan dalam keluarga itu tidak harus mesti dengan berlimpahnya harta benda yang ada di rumah kita. Tidak ada harta benda di dalam rumah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu tidak sampai menyimpan dinar-dinar itu, ya, setiap hari beliau kalau ada yang masih tersimpan disedekahkan kepada orang lain. Bahkan Rasulullah SAW mewasiatkan kepada umatnya ketika dikumpulkan harta-harta rampasan dari Bahrain, harta-harta jizyah yang diberikan oleh masyarakat Bahrain. Begitu banyak berkumpul itu harta, Maka Rasulullah SAW mengingatkan, bukanlah kepakiran yang aku takutkan kepada kalian, tapi justru yang aku khawatirkan adalah kekayaan yang melimpah yang ada di hadapan kalian, lalu kalian berebut dengan harta itu. Maka tidak ada yang lebih buruk, tidak ada yang lebih merusak, kata Rasulullah SAW. Ya, bahkan lebih merusak daripada dua ekor serigala yang kelaparan, lalu ada seekor kambing. Maka kedua serigala itu memakan dengan sangat lahapnya, dengan sangat puasnya, karena memang kelaparan, berebut. Nah, kata Rasulullah, ada yang lebih merusak daripada itu, yaitu apa? Yaitu orang yang rakus terhadap dunia. Itu lebih rusak lagi daripada dua ekor serigala yang berebut terhadap satu ekor kambing. Maka jangan sampai kita kemudian lebaran ini malah justru menjadi orang yang terjebak, ya, mengumpul-ngumpul harta gitu ya, jama'ah malau wa adada, mengumpul harta dihitung-hitung, ya, geus meunang sabaraha ya THR teh gitu kan, kumpulkan. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya ketika Rasul membacakan alhaakumut takasur, telah melalaikan kalian bermegah-megahan. Ya, lalu Rasulullah bersabda, seorang anak Adam berkata, mali-mali, hartaku. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya wahai anak Adam, tidak ada harta bagimu. Harta bagianmu itu hanya makanan yang kemudian kamu makan, lalu habis mengandung kotoran dan minuman. Kemudian baju yang kamu pakai sampai lusuh. Ya, jadi orang mah kan baju anyar kene tos meser deui gitu kan. Dikumpulkeun jadi di lemari atau di kamar pakaian itu bagaikan swalayan gitu kan. Jadi milih bahkan rek make ge bingung milihan heula ya saking banyaknya. Jangan sampai kita kemudian justru masih banyak lihat ya kanan kiri kita, tetangga kita, 40 rumah depan, 40 rumah belakang, 40 rumah pinggir kanan kiri. Perhatikan itu yang menjadi tetangga kita, tetangga dekat, ya kan? Maka lihat siapa di antara mereka. Jangan sampai kita memakai baju baru lalu tetangga kita geus barolong gitu kan, geus kucal lusuh gitu. Bahkan adanya zakat fitri, zakat fitrah itu kan, ya Rasul mengatakan, ugnuhum antawa fi hadzal yaum, jangan sampai hari raya itu masih ada orang miskin yang mengemis, cukupkan mereka. Ya, makanya ini menjadi dalil bolehnya zakat fitrah dengan uang. Ya, karena ilatnya adalah untuk supaya orang-orang miskin pada hari raya itu dicukupkan kebutuhannya. Jadi dengan uang itu bisa mencukupkan, tidak hanya beras kan, namun aina beas unggul merenan mana lauk paukna itu. Jadi supaya tidak ada yang minta-minta lagi, jangan sampai di jalanan masih ngantri. Saya di Jakarta pernah sholat Jumat, ya pulang Jumat tuh ngarantri gitu kan, para pengemis itu meminta. Ya, jangan sampai. Ya, nah inilah yang menjadi pengingat bagi kita semua agar jangan sampai kita terlalaikan oleh bermegah-megahan dengan harta. Dan yang ketiga tadi, yang kedua adalah pakaian yang dipakai sampai lusuh, dan yang ketiga adalah sesungguhnya harta milik kamu itu adalah yang kamu sedekahkan. Jadi anu jadi tabungan orang mah sebenarnya mah sedekah anu dikasih kepada orang lain. Ya, lain harta anu di tabungan, dihitung itu tabungan itu sabaraha. Oh, berarti harta abdi itu sakitu sanes eta. Harta anu sebenarnya anu disimpan di akhirat mah nyaeta anu di sodako. Nah, itu para hadirin jamaah salat rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagai tujuan dari disyariatkannya ibadah saum di bulan Ramadan itu, dan menjadi orang-orang yang senantiasa lebih bersahaja lagi, ya lebih zuhud ya terhadap dunia, karena sesungguhnya yang membuat orang celaka itu adalah dikarenakan harta, dikarenakan orang itu sangat rakus ya, kepada harta itu. Ya, karena yang Allah lihat itu bukanlah penampilan kamu, kata Allah. dan juga bukan harta yang ada pada dirimu, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal solehnya. Ya, walaupun gaya gitu kan, hari raya, tetapi kemudian kalau hatinya kotor, hatinya buruk, maka dia buruk dalam pandangan Allah, walaupun pakaian yang dipakai teh kinclong gitu kan, bodas, ya, mengkilap gitu kan, tapi hari hati nakaratan mah tetap. Ya, yang harus menjadi mengkilap itu adalah bagaimana hati kita supaya lebih mengkilap lagi, dan itulah yang akan menyelamatkan kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka atallahu qalbin salim. Ya, datang kepada Allah membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Demikian yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.